Bismillahirrahmanirrahim. Kita teruskan sedikit tentang matan atau syair Bekunia. Pada pertemuan terakhir disebutkan tentang hadis marfu. Ya, wa ma utifa li nabiyil marfu. Apa yang disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah marfu. Kesimpulannya adalah hadis marfu adalah apa yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak dilihat di situ sanadnya. Entah dia terputus sanadnya atau tersambung, maka tidak menjadi masalah. Yang penting itu adalah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun hadis mutasil, maka dia yang penting bersambung, sama saja itu sampai Nabi atau tidak. Adapun hadis musnad, maka memperhatikan di situ matan itu ucapan Nabi, demikian juga sanad. Kemudian berikutnya disebutkan di sini oleh beliau, wa maritabiin huwal maktub. Dan apa-apa yang disandarkan kepada tabi'i, maka itu namanya al-maktub, ya, al-maktub. Disebutkan ya kalimat wa ma li tabi'in, tabi'i di sini yaitu at-tabi'in. Inna tabi'in man laqiya wahidan min ashabah fa aktsar. Tabi'in itu adalah orang yang bertemu dengan ya sahabat satu ataupun lebih. Yang bertemu dengan satu sahabat atau lebih itu namanya tabi'in. Jadi apa yang dia itu berupa ucapan yang diucapkan oleh tabi'in, maka itu dikatakan al-maktub, ya demikian. Sebagian membagi, ya, sebagian membagi bahwa tabi'in terbagi menjadi dua. Kibaru tabi'in, apa itu kibaru tabi'in? Tabi'in yang besar dan tabi'in tadi yang bertemu dengan sahabat kan? Wa man laqiya jama'atan min ashabah, yaitu orang yang bertemu dengan sekelompok para sahabat. Wa jalasahum, duduk dengan mereka. Duduk dengan mereka. Wakanat julu riwayatihi anhum, dan kebanyakan riwayatnya dari mereka para sahabat. Jadi tabi'in yang besar, tabi'in yang besar itu yang banyak bertemu dengan para sahabat. Ya, adapun sikaru tabi'in, sahabat yang kecil itu apa? Yang dia itu bertemu dengan sahabat sedikit saja, satu atau dua atau yang semisal itu. Sebutkan di Ikhtisar Ulumul Hadits bahwa sebagian ulama membagi tabi'in menjadi khamsa asyara, ada yang sampai membagi menjadi 15. Yang paling tinggi ini yang a'lah yang dia itu tadi kibaru tabi'in. Kibaru tabi'in yang bertemu dengan sahabat banyak, di antaranya sahabat-sahabat yang dia itu asyara, 10 orang yang disebutkan masuk dalam surga. Ini orang yang dia itu bertemu dengan sahabat-sahabat yang lama, 10 orang itu disebutkan namanya seperti Sa'id bin Musayyib. Jadi kalau kita mendengar Sa'id bin Musayyib, berarti itu termasuk tabi'in yang dia itu bertemu dengan para sahabat yang banyak. Qais bin Abi Hazim, Qais bin Ubad, Abu Usman An-Nahdi, Abu Wa'il, Abu Roja Al-Turidi, demikian disebutkan. Dan di antara mereka yang cuma sedikit bertemu dengan para sahabat. Maka itulah tabi'in. Jadi apa yang disandarkan kepada tabi'in itu namanya maktu', ya, itu namanya maktu'. Kemudian juga ada di itu istilah yang lain yaitu mungkotik, ya, ada lagi istilah itu mungkotik, maka ini lain lagi, nanti akan disebutkan juga ya mungkotik. Al-farq bainal maktub wal mungkotik, ada perbedaan maktub dan mungkotik. Maktub yang sebutkan ini apa yang disandarkan kepada tabi'in itu namanya maktub, seperti umpamanya ya disebutkan di sini ucapan Yunus bin Ubaid, kalau beliau mengatakan Sahihul Hasan, aku mendengar Hasan Al-Basri, dia seorang tabi'in. Fasami itu hina sakula, aku dengar dia ketika dia itu sakit, wa yaqul, dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ucapan tabi'in. Dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini namanya apa? Maktu. Ini apa yang disandarkan pada tabi'in itulah namanya maktu. Ya, adapun munqati, wal munqati min mabahisil isnad. Munqati itu dari pembahasan isnad, terputus. Ini tidak mendengar dari ini namanya munqati. Ya, mukote sama dari kalimat qata'a, jadi memutus. Tetapi kalau maktu itu ucapan tabi'in, kalau mukote itu terputus. Ya, terputus. Ya, umpamanya Sa'id bin Musayyib tidak mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, terputus. Ini demikian. Jadi maktu itu adalah wa marita bin wal maktu. Apa yang disandarkan pada tabi'in itu namanya hadis maktu. Ucapannya Hasan al-Basri, ucapan Sa'id bin Musayyib, nah, itu namanya maktu. Tiba juga dalam permasalahan maktu ini, tabi'in siapa yang paling mulia? terjadi perselisihan. Sebagian mengatakan Sa'id bin Musayyib karena ilmunya banyak. Sebagian mengatakan Uwais al-Qarni. Kenapa? Karena Nabi menyebutkan yakni Sa'idul Tabi'in, pemimpinnya orang Tabi'in adalah Uwais al-Qarni. Insya Allah ini yang tepat, karena Nabi menyebutkan. Walaupun mungkin riwayatnya sedikit atau bahkan tidak ada, demikian juga mungkin ilmunya jauh atau mungkin kurang dari Sa'id bin Musayyib. Ada di situ Imam Mas'uri juga dan yang lainnya. Tetapi apa? Tetapi keutamaan beliau, beliau di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah besar. Ini menunjukkan kadang orang tidak dikenal manusia atau mungkin ilmunya tidak banyak, tetapi dia adalah mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah, oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan yang paling mulia adalah Uwais al-Qarni. Walaupun di situ ada ulama-ulama yang besar. Sa'id bin Musayyib, demikian tadi Az-Zuhri, demikian juga tadi Qais bin Abi Hazim dan sebagainya. Sampai di sini subhanallahi wa bihamdihi, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.